Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Baca Zakaria. Ucapannya Syekh Yahya. Qala syarih. هذا والقعو Fitani. Tayyib, wis hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjut pelajaran kita dalam kitab Al-Lamiyah lil Imam Ibn Al-Wardi rahimahullah. Siapa namanya Al-Imam Ibn Al-Wardi? Siapa namanya Al-Imam Ibn Al-Wardi? Humam. Malik, mana buku Malik? Ambil buku. Ambil. Siapa tahu namanya Imam Ibn Al-Wardi? Khalid Abu Hafiz. Abu Hafiz itu kunyah atau nama? Kunyah. Namanya Umar Ibn Al-Mudhaffar. Abu Hafiz Umar Ibn Al-Mudhaffar yang masyhur dengan Ibn Al-Wardi. Muridnya siapa? Muridnya siapa? Muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara orang-orang yang menuntut ilmu dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu Lamiyah. kitab yang berisi nasihat yang mulia, yang sudah banyak ditempuh menuju kepadanya tunggangan-tunggangan. Jadi lamiah ini adalah lamiah yang sangat berharga. Sudah banyak orang-orang yang safar untuk mencari lamiah ini, untuk mempelajari dan juga mengambil faedah dari lamiah ini, yaitu beberapa rangkuman nasihat yang disusun di dalam bentuk syair. Ada sekitar 77 sampai 80 bait syair. Jadi jumlah bait syair ini, siapa yang sudah pernah hitung? Ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 80 bait. Dan kok dengung gini suaranya? Mantul. Tidak. Enggak enak gitu. Lebih baik keras tapi enggak mantul. Dan perlu diketahui bahwasannya lamiah ini dari bait syair tes, nunggu stabil dulu, distabilkan dulu. Siapa yang hafal? Ayo Starman. Ayo siapa? Iris. Wa qulil fasla. Ayo Mujahid. Ayo udah hafal. Haidar. Bukan lu. Wajanib man hazal. Zakaria. Sydney. Eh, siapa lagi? Ton. Waqulil fasla wa janib man hazal. Jadi bait syair ini dipakai karena biar mudah dihafal. Ketahuilah bahwasannya lamiah Ibnul Wardi ini memakai bahar ar-romel. Jadi syair Arab itu memiliki timbangan-timbangan nada, ketukan. Jadi biar enak dibaca. I'tazil zikrul aghani wal ghazal wajanib wa qulil fasla wajanib man hazal. Jadi yang namanya syair itu memiliki buhur, namanya jamaknya bahar, yaitu jenis ketukan-ketukan, jenis timbangan-timbangan. Ada 16 buhur di dalam syair Arab. Dan ilmunya namanya ilmu arud. Ilmu arud untuk mempelajari timbangan-timbangan syair. Ilmu arud yang dibuat oleh Al-Khalil. Antum mungkin sudah kenal Al-Khalil dalam ilmu nahwu. Beliaulah yang membuat ilmu arud. Biar ketahuan mana puisi, mana syair yang pecah dan mana yang lurus. Ini namanya ilmu arud. Jadi syairnya Imam Ibnu Al-Wardi ini di dalam lamiah ini memakai timbangan, memakai ketukan, memakai nada namanya romel. Wazannya itu fa'ilatan, fa'ilatan, fa'lalan. Gitu. Jadi ada ketukan-ketukannya. Fa'ilatan, fa'ilatan, fa'lalan. I'tazil, zikrol, agoni, wal ghazal. Supaya mudah dihafal. Karena ada yang panjang, syair itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ini pendek. Ini termasuk bait syair yang pendek. Jadi antara harokat sama sukun itu harus ditimbang sesuai dengan buhurnya masing-masing, dan ini termasuk bait syair ar-romel. Jadi antum kalau belajar nahwu nanti, ketika ada syawahid, ketika ada syair, nanti mesti ditulisi min ar-romel atau min ar-rojaz. Itu adalah buhur namanya, ketukan, jenis nada sebuah syair. Biasanya ada rojas, namanya arjuza. Itu jenis syair rojas. Lebih mudah lagi. Ada yang romel. Ada yang towil. Macam-macam. Ini termasuk ilmu bahasa yang paling sulit, yaitu ilmu arud. Ilmu arud itu termasuk bab atau termasuk fan ilmu bahasa yang paling sulit. Tayyib. Telah terdahulu permulaan dari Al-Imam Ibnul Wardi, pembukaan beliau dalam nasihat ini, beliau membuka nasihat ini dengan nasihat supaya menjauh dan mengasing dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan wanita, dan juga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan asmara. Al-Ghazal itu asmara. Dijauhi saja. Dan perhatikan ya ikhwan, walaupun banyak dari kita sudah bapak-bapak, sudah beristri, kayaknya pembahasan seperti ini apa? Tidak apa gunanya. Ini untuk anak-anak kita. Paham? Jadi untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Agar mereka menjauhi untuk membahas tentang wanita-wanita dan juga pembahasan tentang asmara. Walaupun hal itu sudah lumrah dan sudah pasti, yang namanya laki-laki suatu saat pasti akan berbicara tentang wanita. Demikian juga wanita pasti akan berbicara tentang laki-laki. Tapi usahakan dalam batasan-batasan yang syar'i. Usahakan dalam batasan-batasan yang syar'i. Bapak juga gak boleh terlalu sentimen kepada anaknya. Oh sudah, gak usah bahas-bahas gitu. Jangan. Tapi kalau seorang bapak mengetahui dari anaknya ada sedikit keterplesetan dalam bab ini, hendaknya diluruskan. Paham? Karena suatu saat pasti kita yang punya anak, dulu juga kita sudah pernah mengalami masa muda seperti ini. Jadi suatu saat pasti, mau gak mau pasti akan berkaitan dengan masalah ini. Jadi sebagai bapak-bapak, ketika mengetahui anaknya mulai tumbuh dan juga mulai menginjak fase-fase puber, maka hendaknya ditangani dengan baik. Karena fase ini sangat berpengaruh sekali. Salah penanganan bisa jadi rusak anak itu selama-lamanya. Jadi ini adalah fase-fase yang sangat kritis, yaitu fase-fase pemuda. Yang masih menjadi pemuda juga perlu diperhatikan. Ini nasihat yang sangat bagus. Yang sudah pergi dari masa-masa seperti ini juga diperhatikan untuk bekal sebagai nasihat bagi mendidik anaknya. Jadi ketika kita mengetahui anak kita bersinggungan dalam bab ini, hendaknya diperbaiki. Jangan terlalu digusur. Karena gak mungkin seseorang bisa digusur. Gak usah bahas wanita-wanita. Gak bisa seperti itu. Tapi diluruskan. Kalau memang sudah memungkinkan untuk nikah, maka dinikahkan. Ini lebih baik. Jangan ditunda. Karena kalau sudah terlanjur rusak dalam bab ini, nasallallahu assalamu alafiyah, enggak bisa hilang. Kalau sudah terkena penyakit dalam bab ini enggak bisa sembuh kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati. Jadi jangan enteng-enteng dalam bab ini. Baik yang memiliki anak wanita maupun anak laki-laki, segera ditangani dengan cara yang syar'i. Harus ada mediasi. Kemudian juga harus ada komunikasi, menjalin komunikasi. Gak bisa langsung dipotong juga gak bisa. Mereka butuh dididik. Anak-anak kita itu butuh dididik. Gak bisa langsung kemudian disekat. Sudah gak usah gini-gini, gak usah. Gak bisa, tapi diberikan mediasi yang bagus. Diberikan obat yang bagus. Ada konsultasi antara dan juga ada komunikasi antara ayah dan anak. Ini penting sekali. Kalau bisa dinikahkan maka itu lebih baik. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Seorang bapak mending rugi mencarikan anak uang. Mending rugi membiayai daripada rugi anaknya rusak. Milih mana? Milih masih membantu membiayai anak yang sudah berumah tangga. Ataukah anaknya rusak? Milih mana kira-kira? Milih, orang tua tetap akan milih. Untuk membiayai anaknya walaupun itu berat, tapi daripada anaknya rusak. Karena itu nasihat ini sangat penting sekali. Karena itu dijadikan pembuka oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Karena bab ini sangat, sangat, sangat fatal sekali. Sangat sensitif. Yaitu dibuka nasihatnya dengan agar seseorang menjauh dan mengasing dari pembicaraan yang berkaitan dengan wanita-wanita, atau bagi wanita hendaknya menjauhi pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan pria-pria, dan menjauhi pembicaraan tentang asmara, karena gak ada gunanya. Pacaran itu gak ada gunanya. Itu adalah dosa, dan dosa jelas merusak. Sudah saya sebutkan kemarin faedah dari Syekhul Islam Taimiyah bahwasannya dosa itu akan merusak hubungan dan akan menyebabkan pertikaian dan permusuhan. Karena itu apabila engkau mencintai seseorang wanita atau wanita mencintai seorang lelaki, segeralah menikah. Atau kalau tidak maka diputus atau dipending hubungannya. Jangan menjalin hubungan di atas yang haram. Karena hal itu akan menyisakan rasa sakit, menyisakan hati yang hancur, menyisakan derita yang tidak berakhir. Karena itu adalah sebuah dosa di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghukum seorang hamba dari dosa tersebut kecuali Allah merahmati dan mengampuni. Qala asy-syarih hafizahullah wa ra'ah Al-Syeikh Al-Faqih Al-Imam Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah. Wa qad yatasa'alu al-insanu limadha bada'a hadhan nusha bi'tizali dhikril ghaniyat. Setelah beliau kemarin menyebutkan bahwasannya makna aghani di sini adalah ghawani atau para wanita-wanita, beliau mengatakan, dan seseorang terkadang bertanya-tanya, kenapa Al-Imam Ibnul Wardi memulai nasihat ini dengan masalah wanita? Qala wal mutawakko, yang terduga atau kemungkinan besar, wallahu a'lam, bahwasanya hal ini ihtajalahu ahlu baladih, dibutuhkan oleh negeri saat itu. Masalah ini mungkin pada saat itu sangat dibutuhkan. Di zaman itu mungkin fitnah wanita ini sangat-sangat merusak. Adapun di zaman kita dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan atau tidak? Sudah bukan cuma dibutuhkan saja, iku wis daftar yang dibutuhkan mbuh wis nomor pira wisan. Kalau dulu di zaman Al-Imam Ibnul Wardi mungkin itu dibutuhkan di pertama kali karena mungkin agama pada saat itu masih sangat baik. Akhlak manusia dan moral manusia juga sangat baik sehingga perlu ditekankan untuk nasihat dalam masalah iffah. Ini namanya iffah. Nasihat pertama ini tentang menjauhi wanita dan asmara ini namanya iffah, bab iffah. Menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Adapun di zaman kita maka bukan hanya dibutuhkan lagi tapi sudah menjadi kebutuhan, entah yang sudah jauh, sudah terlalu butuh. Di mana di zaman kita ini agama illa ma rahimahullah juga sudah sangat jauh. Akidah juga perlu dibenahi, moral juga perlu dibenahi. Semuanya sudah terlalu rusak. Wa huwa nushun li sa'iril muslimin, dan ini adalah nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin membutuhkan nasihat ini. Dan ini sangat penting, terlebih bagi seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Kamu kalau memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang ulama, seorang alim, ini nasihat ini. Karena ini pantangan pertama ini. Bagi seorang talibul ilm kalau sudah terjerat di dalam bab ini maka sudah hilang sudah talibul ilm. Betapa banyak manusia belajar rajin tapi sudah ketika terkena fitnah wanita berhenti. Hilang dia dari talibul ilm. Karena itu nasihat ini sangat penting bagi seorang yang terlebih yang membutuhkan ketekunan di dalam belajar, keseriusan dan cita-cita yang tinggi. Karena itu bagi adik-adik di sini yang memiliki cita-cita yang tinggi, maka dekaplah cita-cita tersebut. Dan demikian juga dengan nasihat ini, maka genggamlah dan gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa dibutuhkan oleh sa'irul muslimin id anna fitnatan nisa? Itu kayaknya kurang tak, karena yang setelahnya juga fitnah. Id anna fitnatan nisa'i makrunatun bi fitnatid dunya. Karena fitnah nisa, fitnah wanita ini seringkali digandengkan dengan fitnah dunia. Fitnah wanita juga termasuk fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu umum. Ada harta, ada kedudukan, ada materi, ada wanita. Dan bisa juga dikatakan wanita itu termasuk fitnah dunia yang paling besar. Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Apa irabnya yusibuha? Jumlah antara fi'il dan fa'il dan maf'ul bi fi mahalli jarrin sebagai na'at bagi dunia. Li dunia yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena mencari dunia yang ia ingin gapai. Awim ra'atin yang kihuha. Atau karena wanita yang ia ingin nikahi. Lihat. Di sini Rasulullah SAW setelah menyebutkan sesuatu yang umum, beliau menyebutkan sesuatu yang khusus. Dan ini dalam kaidah termasuk apa? Termasuk besarnya perkara yang khusus ini. Karena masih disebutkan setelah perkara yang umum. Contoh lain apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu khusus. Ibadah itu umum. Dan yang khusus itu masuk bagiannya umum. Tapi kenapa masih disebutkan lagi? Karena besarnya kedudukan isti'anah. Demikian juga di sini disebutkan umum kemudian khusus, menyebut menunjukkan betapa besar pengaruh yang khusus tadi. Karena di sini disinggung dunia yang ia ingin cari atau wanita, berarti menunjukkan wanita ini sangat-sangat membawa dampak. Fahijratuhu ila ma hajara, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang ia inginkan. Ini menunjukkan betapa besarnya fitnah nisa, karena Rasulullah sering menggabungkan antara fitnah dunia dengan fitnah nisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ala ummati fitnatan adarra." Apa artinya adarra? Apa, man? Isim atau fi'il? Zakaria. Haidar. Isim apa? Isim tafdil, apa i'rabnya? Maful bih dari? Dari fitnah? Fitnah itu piye kok no? Apa aris? Na'at, i'rabnya na'at, fitnatan adarra, fitnah yang lebih berbahaya. Minan nisa ya'la rijal, terhadap orang laki-laki tidak ada fitnah yang lebih membahayakan daripada wanita. Demikian juga tidak ada yang lebih membahayakan kepada wanita kecuali fitnah laki-laki. Jadi fitnah wanita ini adalah fitnah yang terbesar, yang paling membahayakan bagi laki-laki. Fitnah laki-laki yang paling merusak, yang paling membahayakan adalah fitnah wanita. Ini kata Rasulullah, nas, fitnah yang terbesar, yang paling membahayakan adalah fitnah wanita. Wa qad rawal imamu muslimun fi sahihi min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadirah. Dari Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau, sejuk. Ketika kita memandang dunia, mata kita akan terkesima. Karena dunia itu sejuk dipandang, manis dirasa. Wa anna Allah mustakhlifun fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini untuk di situ, diberikan istikhlaf, diberikan waktu di situ untuk berbuat, supaya fayanduru kaifa ta'malun, supaya Allah melihat bagaimana tingkah laku perbuatan kalian di dunia tersebut. Jadi dunia ini memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mempesona, sangat indah, sangat merayu, sangat membujuk. Karena memang sebagai ujian bagaimana tingkah laku manusia terhadap dunia tersebut. Fattaqud dunya, kata Rasulullah, maka hati-hatilah kalian dengan dunia. Ini nasihatnya Rasulullah. Wattaqun nisa, loh, disebutkan lagi khusus setelah umum. Dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena awal kali fitnah bani Israil yang menjadikan mereka hancur binasa adalah gara-gara wanita. Bahkan awal fitnah anaknya Adam, rebutan apa? Rebutan wanita. Anaknya Adam alaihi salatu wassalam, rebutan wanita. Rebutan istri. Karena itu fitnah ya ikhwan. Fa fitnatu dunya wan nisa hiya ummul fitan. Maka fitnah dunia secara umum, kedudukan, materi, semua itu, dan juga terkhusus fitnah nisa, ini adalah ummul fitan, induk dari segala fitnah. Qala hakadzal ladzina futinu minasyu'ara, demikian pula di sana sudah ada contoh orang-orang yang terfitnah dengan wanita dari kalangan para pujangga, para penyair. Mithlu atau mithli? Mithli Qaisi. Mithli Qaisin sahibi Laila, seperti Qais, Majnun Laila. Qais di sini adalah Qais bin al-Maluh. Seorang puisi yang puisinya mayoritas isinya cuma tentang Laila, makanya dikatakan Majnun Laila. Karena ia tergila-gila dengan Laila. Qalu juninta biman tahwa, fakultu innal isqa ashaddu mimma bil majanin. Ketika dia dikatakan kamu itu tergila-gila dengan orang yang kamu cintai. Dia jawab, cinta ini lebih gila daripada gila. Ini Qais ibnul Maluh, sahibul Layla, maksudnya pencinta Layla. Karena itu dikatakan Majnun Layla. Dan di dalam dunia syair Arab ada dua Qais, sama-sama penyair, sama-sama tergila-gila wanita. Satunya Qais ibnul Maluh ini dan satunya Qais bin sapa ya? Lali aku. Satunya Majnun Layla, satunya Majnun Lubna. Oh. Sama-sama Qais namanya. Terkenal dalam dunia syair Arab ada dua orang Qais, sama-sama penyair, sama-sama tergila-gila pada pujaan hatinya. Satunya adalah Majnun Layla, satunya Majnun Lubna. Terkenal syair-syairnya tentang asmara pujaan hatinya pada Layla. Wa Jamil Buthainah, demikian juga Jamil Buthainah. Jamil ibnu ibnu Ma'mar, namanya Jamil bin Ma'mar, ini juga terkenal dari para syuara Ghazaliyah, para penyair cinta di daratan Arab. Jamil Buthainah. Wa Kuthayyir Azzah atau Izzah, Kuthayyir bacanya, namanya dia adalah Kathir bin Abdurrahman, tapi karena dia cebol dipanggil Kuthayyir. Paham? Namanya adalah Kathir bin Abdurrahman, tapi karena dia pendek, sangat terlalu pendek, maka dikatakan Kuthayyir, ditasghir. Walaupun dia adalah seorang cebol, tapi weh, syair-syairnya mematikan. Karena itu dikatakan oleh sebagian umara, kamu ini ternyata mendengar syair-syairmu itu ternyata lebih baik daripada melihat bentukmu, katanya. Kamu ini elek tapi kok pintar nggih syair, ngono lho maksud itu. Kuthayyir, Kuthayyir. Kalau ada ya-nya, sudah ada ya-nya ketika kena tasghir maka ditasdid, Kuthayyir. Azzah atau Izzah, karena pacarnya namanya Izzah. Ini juga tergila-gila dengan Izzah. Padahal Izzah itu sudah istri orang. Tapi Kuthayyir ini tergila-gila padanya dan membuat syair yang begitu amat banyak. Wa ma ila dzalik, demikian juga para syuara yang lain, mereka hidupnya hancur gara-gara wanita ini. Katsirun minhum futina an tariqit taghazzuli bin nisa, kata Syahya. Banyak di antara mereka yang terfitnah disebabkan taghazzul, yaitu berbicara tentang asmara, memori berkasih dengan para wanita yang mereka cintai. Karena itu jangan seperti mereka. Ini adalah nasihat mumpung belum, bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita, mumpung belum. Andai saja dulu kita mendapatkan nasihat-nasihat seperti ini di masa-masa kecil kita, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan. Tapi mumpung belum, yang belum jangan sampai terkena. Dan yang sudah, semoga sebagai pelajaran di sisa hidupnya, bahwasanya hal ini sangatlah mematikan. Betapa banyak kuburan-kuburan cinta yang terkatung-katung, tidak ada ujungnya, ujungnya hanya sengsara dunia akhirat. Benar ini. Karena itu jauhilah. Kalau kamu senang sama seseorang, langsung saja halalkan. Ini syar'i. Langsung saja halalkan, jangan pacaran. Pacaran ini dosa, dan dosa ini pasti ada hukumannya. Karena itu sering saya nasihatkan kepada kawan-kawan, pada adik-adik kita. Ada sebagian yang terfitnah dengan nisa, jangan pacaran. Pacaran ini nanti akan menyebabkan rugi dunia akhirat. Sekalian langsung saja dihalalkan dengan cara yang syar'i. Qala wa taghazzul ma'nahu kalamun bainan nisa'i wa bainar rijal. Taghazzul maknanya adalah pembicaraan-pembicaraan antara wanita dan laki-laki. Qala wa ala kullin. Pokoknya, intinya kata Syekh Yahya, alal insani an yajtaniba ma yata'allaqu bitaghazzul. Wajib bagi seseorang untuk menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan bab ini, wa ma yata'allaqu bitadzakuri sifatin nisa, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan wanita, sifat-sifat wanita, wanita yang cantik itu seperti apa, wanita yang bagus itu seperti apa, ini semua dijauhi. Yuthirul ghara'iz, hal-hal yang bisa membangkitkan gairah. Yuthirul ghara'iz, yang bisa mengalirkan gejolak syahwat, ini jangan dibahas. Hal-hal yang vulgar, hal-hal yang mesum, ini jangan dibahas, terlebih bagi seorang thalibul ilm. Wa yu'addi ilal fitnah, dan bisa mengantarkan kepada fitnah, ini enggak boleh dibahas. Karena itu Al-Imam Ibnul Wardi mengatakan i'tazil dzikra, jangan bahas. Bahas saja lo enggak boleh. Apalagi lebih daripada itu, bersama ikhtilat, bersama dengan wanita, siang malam bersama dengan mereka, sebagaimana kita saksikan di zaman kita ini, rusak. Anak kecil rusak. Anak kecil sudah pintar berzina. Waliyadu billah. Karena itu, berbicara, pembahasan saja lo jangan. Bahas wanita saja lo jangan. Kenapa? Wal aslu fi dzalika, dan dalil dalam bab ini sekedar membahas saja enggak boleh. Dalilnya apa? Loh, ini enaknya saya ya, disebutkan dalilnya. Madzhabata indal Bukhari, apa yang tertetapkan dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, wa wahiman Nawawi, dan Imam An-Nawawi waham. Fa'azahu ila sahihain, Al-Imam An-Nawawi salah ketika menyebutkan hadis ini ada di dalam sahihain, padahal hadis ini hanya riwayatnya Imam Bukhari. Namanya Imam An-Nawawi kadang masih salah mengatakan bahwasanya hadis Ibnu Mas'ud ini ada di dalam sahihain, padahal Imam Muslim enggak meriwayatkan. Hanya ada riwayatnya Imam Bukhari. Kalau hanya Imam Bukhari meriwayatkan, maka tidak dikatakan sahihain, cukup dikatakan sahihul Bukhari. Paham? Apa salahnya Imam Nawawi? Apa salahnya Imam Nawawi? Kamu masih nyantol pada pembahasan yang sebelumnya sih. Mana salahnya Imam Nawawi? Ketika mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, padahal hadis ini hanya riwayatnya Imam Bukhari. Ini enggak apa-apa disalahkan oleh saya, enggak apa-apa saling menyalahkan, enggak apa-apa. Ini sudah biasa. Min hadits Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Malik, ini Malik. Ini Malik. Siapa Malik namanya? Abdullah bin Mas'ud, Malik. Siapa namanya Ibnu Mas'ud? Mau ikan ini apa? Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tubashiril mar'atu al mar'ata fatashifaha li zaujiha ka'annahu yanduru ilaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud riwayatnya Imam Al-Bukhari, janganlah seorang wanita itu bersinggungan langsung dengan wanita lain, kemudian setelah itu mensifati, menceritakannya kepada suaminya, seakan-akan suami itu melihatnya langsung. Jadi nasihat bagi para ummahat atau para akhwat, ketika bertemu dengan kawannya itu jangan cerita ke suaminya, oh fulana lu gini-gini, hidungnya mancung, ininya gini, jangan mensifati dengan sifat yang suami itu kayak melihatnya langsung, nanti suaminya pengen. Itu enggak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, hadis ini sebagai dalil, bahwasanya cerita sebuah pembahasan yang bisa membangkitkan gelora, syahwat, gairah, ini enggak boleh, kata Rasulullah. Jadi enggak boleh bagi akhwat itu kemudian cerita kepada suaminya bahwasanya fulanah itu gini dan begini, sifatnya itu begini dan begitu. Nanti suaminya bisa terfitnah. Qala wa qad dhaaba ahlul ilmi, ini hadis ini sebagai dalil bagi i'tazil dzikral aghani ini. Jadi yang dilarang itu bukan hanya masuk kepada para wanita bersama dengan para wanita, enggak, bahas mereka itu dilarang. Kenapa? Ketika membahas itu akan menimbulkan fitnah. Wa qad dhaaba ahlul ilmi ila anna hadza yu'tabaru aslan fi saddidz dzara'i. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasannya hadis ini adalah asal, adalah dasaran bagi bab dalam syariat namanya saddud dharo'i', membendung pintu-pintu kejelekan. Ini bab yang masyhur, bab bahkan kata Imam Ibnu Qayyim seperempat agama. Isinya adalah membendung pintu-pintu kejelekan. Zina haram. Demikian juga segala hal yang mengantarkan kepada zina itu semuanya ikut haram. Karena mengantarkan kepadanya. Namanya saddud dharo'i. Sad itu membendung, dharo'i itu jamaknya dari'ah, yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, dari'ah itu pada baik maupun buruk, tapi akhirnya lama-lama dipakai seringnya untuk buruk. Jadi pintu-pintu yang sekiranya bisa menimbulkan kepada keburukan ini hendaknya ditutup. Karena itu pembahasan tentang wanita yang sekiranya nanti bisa menimbulkan gejolak syahwat, ini ditutup, enggak boleh dibuka. Wa anna taghazzul bin nisa'i dhari'atun ila fitnatil qalb, dan bahwasanya taghazzul, berbicara tentang asmara, ini bisa menyebabkan hati itu terfitnah. Kalau sudah hatinya rusak, nasallallahu salam wal afiyah. Fa bi dzikril mar'ati tilkal mar'ata, gitu. Fa bi dzikril mar'ati tilkal mar'ata. Karena tilka itu sebagai maf'ul dari dzikr. Dengan menyebutkannya, seorang wanita yang bertemu kepada wanita tadi disebutkan, menyebutkan wanita yang ia temui, wa mahasina tilkal mar'ati li zaujiha, dan demikian juga kecantikan-kecantikan wanita yang lain tadi kepada suaminya, diceritakan kepada suaminya, qad yuftin, terkadang bisa menjadi, atau qad yuftan, si suami tadi bisa terfitnah, wa yu'addi ila talaqiha, dan bisa menyebabkan akhirnya yang cerita tadi malah dicerai dan ganti dengan yang diceritain tadi. Wow, kalau cantik si dia saja. Salahmu kok cerita-cerita. Wah, nyesel istrinya. Wahdiqariha, atau minimal istrinya tadi kemudian enggak dicintai. Karena apa? Salahnya dia. Cerita tentang tetangganya atau cerita tentang kawannya, ini enggak boleh. Kan suaminya enggak tahu tadi. Kemudian diceritai oleh istrinya, ini salahnya sendiri. Dan ini ikhwan yang terjadi terlebih di kalangan awamun nas. Mereka mengentengkan. Bergaul sesama temannya wanita semua diajak ke rumah laki-laki. Ini salahnya sendiri. Kalau suaminya selingkuh ini jangan nyalahkan wanita lain. Ini salahnya istri tadi. Kenapa kok enak-enak mengajak wanita lain kepada suaminya? Oh, semua ini adalah bab fitnah. Karena itu Islam ini membendung. Makanya itu percaya mbak Islam. Bab pergaulan itu juga diajari oleh Islam. Dikasih batas. Disuruh nutup aurat. Disuruh berhijab. Ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lah sekarang banyak wanita sambat. Banyak wanita mengeluh dari perselingkuhan. Ini salah mereka sendiri. Tidak menutup aurat. Tidak mengatur hidup mereka dengan aturan Islam. Kalau seandainya aturan Islam ini dijalani sebagaimana mestinya, insya Allah akan terwujud perkumpulan yang baik. Lihat, dibendung mbak Rasulullah. Ceritakanlah gak oleh mbak Rasulullah. Supaya apa? Supaya harmonis. Kehidupan rumah tangga itu supaya terjaga. Lihat bagaimana Islam menjaga keharmonisan suami istri. Keharmonisan hubungan dengan tetangga, dengan kawan. Bijani bidil kal mar'ah allati wasafat lahu, dihinakan istrinya, akhirnya dicela, diremehkan di samping wanita yang lain tadi yang diceritakan oleh istri tadi. Walihadza naha anhu, karena itu Rasulullah melarang. Qala wa hakadha 'alal muslimi an yulazimal iffata. Kemudian saya kembali melanjutkan, karena itulah wajib bagi seorang muslim untuk selalu meminta iffah. Iffah itu mahal. Iffah itu mahal sekali. Itulah yang Nabi Yusuf itu dikenal. Di antaranya adalah Nabi itu adalah sifatnya Nabi Yusuf. Beliau adalah figur dalam bab iffah. Siapa yang bisa seperti Nabi Yusuf menjaga diri dari godaan wanita yang segitu menggodanya? Ini namanya iffah. Karena itu Nabi Yusuf adalah simbol di dalam dakwah kepada tauhid. Beliau juga simbol di dalam kesabaran. Beliau juga simbol di dalam iffah, menjaga diri. Beliau juga kesabaran. Beliau juga simbol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yastahfifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan hendaknya orang-orang yang belum mampu menikah, hendaknya melazimi iffah, sabar, jaga diri. Jangan kemudian sembrono, semuanya ditabrak, semuanya disikat. Ini jangan. Hendaknya mulazamah iffah, jaga diri, ditahan. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah memberikan mereka kecukupan dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kama fi sahihain, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa yang meminta kepada Allah, berusaha untuk iffah, Allah akan memberinya penjagaan. Karena itu kuncinya minta kepada Allah, ya Allah, jagalah diriku dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan orang yang iffah itu gagah sekali loh. Ganteng sekali orang kalau iffah itu. Benar. Karena ia bisa teguh di hadapan godaan wanita. Iki nek gak wong sing cakep, ganteng luar dalam gak ada. Karena itu iffah ini adalah keren, sangat keren sekali, sangat mahal. Laki-laki yang memiliki iffah ini mahal. Wa man yastaghni yughnihi Allah, barang siapa yang meminta kecukupan, Allah pasti akan mencukupinya. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, barang siapa yang meminta kesabaran, Allah pasti akan mensabarkannya. Jadi laki-laki yang bagus, laki-laki yang kuat, laki-laki yang keren, itu bukan yang tampangnya yang keren, tapi hatinya yang kuat. Karena dia bukan murahan. Iffah itu perasaan mahal dalam hati. Kamu kira laki-laki yang bagus itu yang banyak pacarnya, yang banyak kepada wanita? Bukan, itu laki-laki murahan. Laki-laki yang mahal, laki-laki yang cool, laki-laki yang keren itu adalah laki-laki yang memiliki iffah. Jadi tidak dekat dengan wanita bukan karena enggak laku, tapi memang ia menjaga diri. Ini yang mahal. Iffah ini mahal harganya. Karena ia adalah miliknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Simbolnya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa ma'utiya ahadun ato'an. Bukan ato'un, ato'an. Apa irobnya? Apa man? Ato'un atau ato'an? Kalau dulu yang tak hafal ya ato'an, nempuh ini. Ini bener sih ini. Maful mutlak. Apa? Jack. Maful kedua dari uqtia. Wa ma uqtia ahadun ato'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih bagus dan yang lebih luas dari kesabaran. Iffah itu juga sabar. Sama. Qala fa min asbabil ghina al-hissi wal ma'nawi, di antara sebab kecukupan hissi, kecukupan zahir dan batin adalah al-iffah. Yaitu seorang laki-laki yang mahal, tidak murahan, itu iffah namanya. Tidak meminta-minta, itu mahal karena punya harga diri. Orang yang suka minta-minta itu enggak punya iffah, murah namanya. Wala takadu tajidu sayyinan dayyinan yashghalu nafsahu bin nisa. Dan engkau tidak akan mendapati, hampir engkau tidak mendapati seorang yang sayyin, seorang yang beragama, seorang yang penjaga, ini menyibukkan dirinya dengan wanita. Jarang. Ulama yang benar-benar berhasil itu adalah mereka-mereka yang menjaga diri dari wanita ini. Karena itu mumpung belum bagi adik-adik Zakaria, Jidni, semua Abdurrahman, semua, jagalah diri kalian dari fitnah wanita ini, jauhkanlah dari fitnah ini. Wattaghazzul bihin, demikian juga jarang engkau mendapati seorang yang menjaga agamanya, engkau mendapati mereka berbicara tentang asmara ini. Innama yakunu hadza antariqin antariqi man alimtum minasyu'ara. Mereka yang suka membahas tentang ini hanyalah orang-orang didapati dari mereka-mereka yang kalian tahu dari para syu'ara, hanya orang-orang yang kurang pekerjaan, suka menulis puisi yang enggak berguna kepada wanita, yang hanya untuk menyakiti hati mereka. Ini adalah orang-orang murahan. Wa man futina minan nas, dan orang-orang yang maftun dari kalangan manusia. Wa illa, karena kalau tidak, lelaki yang mahal, fa ahlus syana waddiyana masyghuluna bima huwa ahammu min dalik. Enggak sibuk kayak gitu-gitu. Ini lo perkara receh, ini perkara murahan. Seorang yang baik, seorang yang benar-benar pilihan, mereka enggak sibuk dengan hal itu. Mereka sibuk dengan perkara yang lebih penting. Wa anta ta'lamu annahu qad yahsulul isku bi mujarradis sama. Sementara engkau ketahui, kata Syekh Yahya, bisa jadi asmara itu tumbuh hanya karena mendengar. Karena itu enggak boleh cerita tentang wanita, karena bisa jadi walaupun enggak lihat, itu bisa jadi menumbuhkan cinta hanya dengan cukup mendengar. Ruba a'ma yuftanu bisaut, bisa jadi bahkan orang buta loh terfitnah dengan suara. Padahal dia buta, enggak melihat. Mbah sing didelok iku mbah ayu, mbah gak, pokoknya terfitnah. Dia buta, tapi terfitnah dengan wanita gara-gara suaranya. Idza hasala wudhu'un, apabila dari suara tadi direndahkan dan dimerdukan. Wa huwa a'ma, padahal dia buta. Qala ba'dhum, berkata sebagian syair, laqad sami'na bi awsafin lakum adhumat. Ayo bacanya gimana? Fasarrona ma sami'na wa ahyana min qabli ru'yatikum nilna mahabbatakum wal udhunu qad ta'syaku qabla al-aini ahyana. Di sini bait syair ini terdapat keajaiban, karena di situ ada seakan-akan ujungnya itu sama-sama satu kata, wa ahyana, yang nomor dua juga ahyana. Dan ini enggak boleh dalam bait syair. Syair itu enggak boleh ujungnya itu sama, kecuali berselang beberapa bait. Ini kok langsung sama, ini enggak boleh. Enggak boleh sama secara lafaz dan secara makna, kecuali kalau enggak lebih dari 7 bait, itu baru boleh pakai kata yang sama. Jadi kalau kamu buat puisi ujungnya itu satu kalimat, maka enggak boleh kamu pakai di ujung lagi kecuali berselang 7 atau 8 bait. Lah ini kok dipakai lagi? Maka di sini ini ahyana yang pertama itu beda dengan ahyana yang kedua. Perhatikan. Ahyana yang pertama itu adalah fi'il madi, ahya, yuhyi. Nah, itu maf'ulnya. Kalau ahyana yang kedua itu adalah dari hin, jamaknya hin, ahyan, kadang-kadang. Itu walaupun kalimatnya sama, bacanya sama, bangunannya sama, tapi satunya itu adalah fi'il, satunya adalah isim jamak. Artinya, laqad sami'na bi awsafin lakum adhumat, sungguh kami telah mendengar dengan sifat-sifat kalian yang sangat mulia. Maka fasarrona, maka kami menjadi bahagia, menjadi membahagiakan kami apa yang kami dengar, dan menghidupkan kami. Wa ahyana min qabli ru'yatikum nilna mahabbatakum, sebelum kami melihat kalian, kami sudah mendapatkan cinta kalian. Kenapa? Karena wal udhunu qad ta'syaku qablal aini ahyana, dan telinga itu terkadang sudah mencintai sebelum mata. Kadang-kadang itu ahyana, seringnya. Karena itu kata saya, yang enggak boleh cerita-cerita tentang ini, enggak boleh. Karena itu nasihat bagi kita semua, jangan kemudian menyibukkan diri kita dengan membahas ini siang malam. Karena hal ini akan menjadikan kita terfitnah dan terpalingkan dari kebaikan berupa thalabul ilm. Padahal itu hanya sekedar cerita. Jadi juga jangan kemudian yang besar-besar menceritakan kepada adik-adiknya tentang wanita, mengajari mereka tentang wanita yang cantik itu seperti ini, jangan diajari. Jangan mengajarkan kepada yang kecil-kecil tentang wanita. Dan pelajarannya ikhwan, kalau hanya sekedar bercerita saja enggak boleh, terus bagaimana kalau setiap hari berkumpul, setiap hari ikhtilat? Ini lebih parah lagi. Hancur hatinya, rusak hatinya. Dan di zaman ini yang paling sering seorang itu berkumpul dengan wanita di mana? Di mana, Dad? Ayo, tak tanya. Di mana, Man? Paling sering bermukhol atau dengan wanita, itu di mana? Sekolahan, itu bagus jawabannya. Iya, sekolahan itu adalah tempat pertama kali seorang anak mengenal wanita di sekolahan. Ini yang saya ingin saya tekankan. Karena itu sekolahan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Seseorang menjalin cintanya, bahkan mungkin cinta yang terindah itu di sekolahan. Hari demi hari bertemu lawan jenisnya di sekolahan. Mulai dari bayi, dari TK, diajari untuk ikhtilat. Kenal wanita ya di sekolahan, menjalin wanita ya di sekolahan. Bahkan di zaman sekarang berzina pun di sekolahan. Karena itu ikhwan, bahayanya menaruh anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang tidak syar'i. Semenjak kecil sudah dirusak. Bahkan fitnah itu mungkin yang akan merusaknya seumur hidup, ya fitnah itu. Karena itu paling banyak manusia bertemu dengan lawan jenisnya dan dia bisa memadu cinta ya di sekolahan. Yang mengajarkan cinta pertama kali ya di sekolahan. Ya atau tidak? Pak Dadang, punya memori atau tidak? Ya Pak Mus ya? Di sekolahan. Jawabannya Pak Mus persis sama dengan saya. Jadi yang paling banyak seorang anak bertemu dengan wanita itu di sekolah. Karena itu sekolah itu merusak yang pertama kali itu sekolahan. Pendidikan, pemahaman yang sesat, pemahaman yang rusak ya di sekolahan. Perusak hati pertama kali ya di sekolahan. Madaris ikhtilatiyah ini rusak, benar-benar rusak. Karena itu nyesel saya enggak tamat SD. Kok bisa? Nyeselnya bukan karena enggak tamat. Nyesel karena kenapa kok saya sekolah gitu. Rusak hati kita gara-gara sekolah. Mengenal wanita ya di sekolahan situ, mengenal cinta ya di sekolahan situ. Maka seperti ini, bagaimana mungkin anak-anak kita tega taruh di situ, kita rusak hatinya. Yang berdosa itu bapaknya. Wallah, yang berdosa itu bapaknya. Orang tuanya. Lihat bagaimana kita taruh anak kita pada fitnah yang terbesar yang mungkin merusak hatinya seumur hidup. Seumur hidup loh. Karena kalau fitnah ini, kalau sudah kena racunnya, udah gak ada penawari. Kalau gak taubat yang benar-benar. Sampai tuwek pun yo terfitnah. Kalau sudah terkena racun ini, karena itu sangat berbahaya. Kita tahu betapa besar fitnahnya nisa. Sudah kita baca hadis-hadisnya tadi. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab lilubbir rajul al-hazim." Kalau sudah kena fitnah wanita itu enggak ada saktinya orang. Enggak pandang berilmu atau bodoh atau ulama loh. Enggak ono saktine wong nek besok wanita itu. Kata Rasulullah, tidak ada yang akal dan agamanya kurang, tapi bisa menghancurkan seorang laki-laki yang kuat, kalau enggak wanita. Karena itu kalau kita tahu segini besarnya fitnah wanita, kemudian harus kita tahu mana tempat yang paling banyak manusia itu berkumpul dengan wanita. Di sekolahan. Cinta di sekolah, kisah kasih di sekolah, itulah yang merusak manusia. Karena itu bersyukurlah antum. Anak-anak kita tidak kita sekolahkan. Sangat-sangat bersyukur. sing wis pernah sekolah nyesel seumur hidup. Seandainya sejak dulu kita mendengar nasihat-nasihat seperti ini, mungkin enggak jadi seperti sekarang ini. Tapi hati kita sudah terlanjur rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Wis, iku wae. Sekadung piye meneh? Bujat kabeh sanati. Sudah remuk redam. Gara-gara fitnah ini. Jadi hanya bisa menasihati yang belum terkena supaya semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kuburan cinta sudah di mana-mana. Tanya kepada orang-orang yang mereka memiliki sejarah dan riwayat dalam bab ini. Semuanya akan bercerita yang dengan cerita yang sama. Karena itu nasihat ini sangat sangat sangat berharga sekali dari Al-Imam Ibnul Wardi. Kok enggak dulu-dulu kita mendengar nasihat seperti ini? Karena itu bersyukurlah antum, anak-anak kita, adik-adik kita, sejak kecil kita nasihati seperti ini, bersyukur. Ya, siapa Abdul Ibrahim? Kamu enggak dikenalkan dengan sekolah. Pernah sekolah? Enggak pernah, bersyukur. Yang pernah sekolah itu nyesel enggak seumur hidup. Bersyukurlah adik-adik kita, teman-teman kita yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Wanita adalah fitnah terbesar. Bagaimana sejak kecil anak kita, kita rusak hatinya, sengaja kita rusak hatinya dengan fitnah ini. Semoga nasihat ini bisa berfaedah. Bagi yang belum, jangan coba-coba. Bagi yang sudah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taubat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.